Ada ribuan kata kerja di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau badan pikiran semangat oke, ngapain aja? Ayo! Mau ngapain lagi hari ini? MyZone, bantu badan, pikiran, dan semangat oke lagi!